إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله berkata الإمام ابن القيم رحمه الله والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغير قالوا adapun kelompok yang tidak membagikan dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil, maksudnya pendapat ini mengatakan bahwasanya dosa itu tidak bisa dibagi menjadi dosa besar, dosa kecil. Alasan mereka qalu adzunub kullu binisba ila al-jara' an Allah wa ma'siyatu mukhalafati amrih kaba'ir. Kata mereka dosa itu kalau ditinjau terhadap seseorang yang lancang terhadap Allah dan lancang terhadap maksiat Allah sehingga menyelisih perintah Allah, maka ini adalah dosa besar. Wanadhar ila man asa amrah, dan juga melihat kepada siapa yang dia bermaksiat, itu kepada Allah. Wantaha kama harimahu yajib an takuna dzunub kulluha kabair. Sehingga dia melihat kepada siapa yang dia bermaksiat dengannya, dia pun melanggar keharaman-keharaman Allah. Sehingga dari sini kata mereka, kelompok ini mengatakan yajib an takuna dzunub kulluha kabair, sehingga dosa itu semuanya adalah dosa besar, tidak ada dosa kecil. Wa ya mustawiyatun fi hadzal mafsadah, yang mana ini sama kerusakannya. Lalu pendapat ini mereka beralasan ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضر ذنوب ولا تأثر بها. Mereka berpendapat, beralasan bahwasanya dosa itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, baik dosa besar maupun dosa kecil tidak akan membahayakan terhadap Allah Azza wa Jal, tidak akan ada pengaruhnya. Fala yakun ba'daha binisbah ila akbar min ba'd, sehingga yang namanya dosa, kalau ditinjau dosa satu dengan yang lain, tidak ada dosa yang besar dan tidak ada dosa yang kecil. Walam yabqa illa mujarrad ma'siyati wa mukhalafati wa la farqa fi dhalik min dhanban wa dhanbin baina dhanbin wa dhanbin. Sehingga tidak tersisa daripada itu adalah ketika seorang bermaksiat, dia hanya bermaksiat dan menyelisihi Allah dan Rasulnya saja. Sehingga tidak ada bedanya antara satu dosa dengan dosa yang lain. Tidak ada bedanya, kata mereka. Tidak ada bedanya antara satu dosa dengan dosa yang lain. Qalu, mereka berpendapat, wa yadul alaih anna mafsadat dhunub innama hiya tabi'ul jara'ah wa tathawwub ala haq rabbi ta'ala tabaraka ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya mafsadat dhunub, kerusakan dosa, itu tergantung atau mengikuti lil jara'ah, kelancangan seorang, wa tathawwub ala haq rabbil tabaraka ta'ala, dan melanggar terhadap hak Allah. Masya Allah, paham gak ini? Maksudnya apa? Kalau dia bermaksiat, gak ada unsur kelancangan, ya, dan dia tidak meyakini pengharaman itu, maka tidak berdosa. Faham gak? Jadi mereka berpendapat bahwasanya kerusakan dosa anna mafsadatu dzunub, kerusakan dosa innama hiya tabi'atun lil jara'ah, akan mengikuti kelancangan seseorang terhadap melanggar apa yang Allah haramkan. Wa tathawwub ala haqqi rabbil ta'ala tabaraka wa ta'ala, dan dia melampaui batas atau melanggar terhadap hak Allah. Lah terus gimana kebalikannya, kata mereka? Kalau seorang minum khamar, ya, atau berzina, atau liwat, atau yang lainnya makan riba, atau yang lainnya dari dosa dan kemaksiatan, dalam keadaan la ya'taqidu tahrimah, dia tidak meyakini pengharamannya. Lakin wawala ya'taqid tahrimu dakana qad jama bainal jahl bainal masalah irtikabul haram, niscaya sudah terkumpul pada dirinya kebodohan dan kerusakan. Sudah bodoh pertama, yang kedua dia pun melanggar pengharaman-pengharaman tersebut. Walau fa'ala dzalik man ya'taqid tahrimahu lakana atiyan bi ihdal mafsadatain. Kalau seandainya dia melakukannya dengan meyakini pengharamannya, niscaya dia sudah melanggar salah satu dari dua kerusakan tadi. Walladzi yasaiqul uqba dunal awal, maka dialah yang lebih berhak untuk disiksa berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi mereka beralasan, kelompok ini beralasan, padahal ala annal mafsada mafsada dzam, kerusakan dosa itu mengikuti kelancangan seorang di dalam melanggar apa yang Allah haramkan. Lalu mereka juga mengatakan, nanti ini kebiasaan para ulama seperti itu ya, kasih syubhat dulu ya baru dibantah, kasih syubhat baru dibantah. Qalu, mereka mengatakan, wa yadul ala hadha anna al-ma'siyata tatadamman al-istihana bi amri al-muta' wa nahyi wa intihaki hurmati wa hadha la farq baina dhanbin wa dhanbin. Masih membahas kelompok ini yang mereka beralasan, berpendapat anna al-ma'siyah, sungguhnya kemaksiatan itu sudah terkandung di dalamnya istihanah, meremehkan Allah, bi'amrul muta', meremehkan dengan perkara yang ditaati, dan melanggar larangan-larangan Allah, sehingga kata mereka, pendapat ini, dari sinilah dosa itu enggak ada bedanya antara satu dosa dengan dosa yang lain. Ini masih ucapan orang-orang yang sesat, yang tidak benar. Qalu, juga mereka mengatakan, fala yanzur al-'abdu ila kibari dhanbi wa shighari fi nafsihi, walakin yanzur ila qadri man 'asha. Ini ya, syubhat-syubhat seperti ini dari dulu sudah ada. Nanti berikutnya akan dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka berpendapat, kalau begitu, ya tidak perlu seorang hamba melihat kepada dosanya. Tetapi yang harus dia lihat adalah kepada siapa dia bermaksiat. Kepada siapa dia bermaksiat. Walakin yanzur ila qadri man 'asah wa 'azamatih. Kepada siapa dia bermaksiat, dia melanggar keharaman-keharaman Allah, wa la yadurak fil hal baina ma'siyah wa ma'siyah. Sehingga kalau seandainya seperti ini, tidak ada bedanya antara satu maksiat dengan maksiat yang berikutnya, yang lainnya. Wa inna malikan muta'aziman law amara ahadam mamluki ayyadhab ila muhimmah law ila balin ba'id wa ma'akhir ayyadhab ila syugullahu ila jamid dar fa'asaya wa khalafa amrah lakan fi maqdi wa suqad min aini sawa. Mereka mengkiaskan, kalaulah seorang raja memerintahkan kepada si A, ya, pada budak si A, untuk pergi ke negeri ini dan itu dalam satu misi, disuruh oleh raja. Si B yang kedua, orang yang kedua disuruh oleh raja untuk bekerja ini dan itu. Tapi kedua-duanya bermaksiat kepada Allah. Maka lakana fi maqti wa suqud min aini sawa. Niscaya ya, kemurkaan sang raja itu sama kepada dua-duanya. Ini alasan mereka. Qalu, mereka juga mengatakan, walihada kanat ma'asyat man tarakal hajj min makam wa man tarakal jumlah wa wajarun masjid akbar indallah min ma'asyat man tarakal minal makan al-ba'id. Mereka juga beralasan, orang yang bermaksiat tidak mau haji padahal dia berada di Mekah, asli Mekah, enggak mau haji atau enggak mau sholat padahal tetangganya masjid, depan-depanan sama masjid, sholat enggak, ini enggak, itu enggak, kecuali sakit, musafir, uzur, hujan, uzur, ya. Nah, rumahnya dekat masjid tapi sholat mah enggak, rumahnya di Mekah, haji atau umrah juga enggak. Ya. Wa wajarul masjid aqba indallah min ma'siyat man taraka min al-makan al-ba'id. Orang yang seperti ini lebih jelek keadaannya dibanding orang yang jauh dari Mekah. kata mereka. Falwajib ala hadza akdar min alwajib ala hadza. Sehingga konsekuensinya yang wajib sifatnya itu sama dengan orang yang di Mekah dan orang yang di luar Mekah. Walau kana ma rajulun 100 dirham faman azak zakata. Kalaulah seandainya seorang memiliki 100 dirham tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, wa ma hadza 100,000 faman zakata lastawaya fi ma wajaba ala kulli wahid minhuma. Yang satu punya 100 dirham, yang satu punya 1000 dirham atau 1,000,000 dirham. Ya. Kedua-duanya tidak mau bayar zakat. Niscaya kata pendapat ini, lastawaya, keduanya sama. Ya, tidak mau mengeluarkan zakat. Artinya apa? Berarti sama saja dong. Dengan apa? Dengan hukumannya. Hukumannya sama juga kata mereka. Ini versi mereka. Idza kana kullu minhum muzir ala man izaka mali qalilan kana al mal au katsir. Nah, ini ketika masing-masing dari keduanya itu terus menerus tidak mau membayar zakat malnya, zakat hartanya atau zakat emas dan peraknya, baik banyak maupun sedikit. Ini dijawab syubhat-syubhatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini bantahan. Ya, jadi para ulama biasa ngasih syubhat dulu, bukan ngasih syubhat, ya bukan dibiarkan, tapi ngasih syubhat untuk dibantah. Wa kashful ghita' an hadha al-mas'alah ay yuqal. Kashful ghita' untuk mengungkap tabir tentang permasalahan ini, maka dikatakan inna Allah azza wa jal arsala rusulah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim para rasulnya. Wa anzala kutubah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim, telah menurunkan kitab-kitabnya. Wa khalaqas samawati wal arda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan langit dan bumi. Liyu'rafa, untuk diketahui. Wa yu'bada, untuk disembah. Wa yuwahhida yakun din kullu lillah. Dan untuk dijadikan bahwasanya agama ini hanya milik Allah saja. Wa ta'a kullu lahu, dan taat hanya kepada Allah saja. Wa da'wa ilaih, berdakwah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala ta'ala wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Wa qala ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ard mithlahunna yatanazzalu al amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Fa qala ta'ala anna al qasda bil khalq wal amra ya'ra bi asma'i wa sifati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita maksud ini semua, ya, yang berkaitan dengan makhluk, wal amr dan perintah, ayolah bi asma'i wa sifati. Andainya seorang mengetahui dengan nama dan sifat-sifat Allah, wa ya'badu ahla la syarikalah, dan dia hanya menyembah kepada Allah saja, la syarikalah, wa yakuman nas bil qist, dan hendaknya manusia menegakkan keadilan walaupun terhadap dirinya sendiri. Salah-salah, benar-benar, adil. Ini pentingnya adil. Adil itu apa? Adil itu apa? Adil itu apa? Adil. menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, misalkan Abdullah Fulan, Fulan Abdullah namanya. Afwan, bukan, enggak, walaupun ada namanya Abdullah, bukan antum yang dimaksud. Jangan tersinggung dulu. Si Fulan, namanya A, punya harta 1 miliar, anak 1 perempuan, 1 laki. Tapi meninggal si A, anak perempuan dapat berapa? Anak laki dapat berapa? Lezakar mithl hadzal unthain, laki-laki mendapat 2 bagian wanita. Kalau 1 miliar misalkan, jadi berapa laki-laki? Ini asumsi aja, walaupun masih ada yang lain. Taruhlah seperti itu gambarannya. Oleh zakar mithl hadzal unthain. Ah, berarti berapa? Ini yang lain belum dihitung ya. Taruhlah cuman itu aja misalkan. Oh, berarti dua bagian laki-laki mendapatkan 2 bagian. Jadi berapa? Ibunya udah meninggal, yang lain udah pada meninggal, kecuali itu saja. Ini asumsi saja, asumsi. Jadi berapa kalau laki-laki dapat 2 bagian? Ah? Berapa? Hah? 500 juta. Ah? Berapa? Hah? Ada agak budek dikit nih. Ananya. Berapa? Berapa? 660 dari mana? 2 kali lipat. Berarti kalau 1M dibagi 3 kan? Hah? Berapa? Hah? Berapa? Ayo. Kalau laki-laki 2 bagian jadi berapa tuh? Hah? Berapa? 660. Ini karena asumsinya seperti itu. Ya, ini sudah adil. Paham enggak? Lah kok enggak bagi sama rata? Tidak, itulah keadilan di situ. Paham enggak? Ini keadilan dalam Islam. Ini masalah harta. Masalah yang lain pun seperti itu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, itulah keadilan. Ya. Itulah keadilan. Artinya enggak harus apa dibagi semuanya sama. Itu versi siapa? Versi manusia. Kalau versi syariat ini apa? Tidak seperti itu. Sehingga timbangannya adalah timbangan syariat, bukan timbangan manusia. Karena kalau timbangannya manusia, akan terjadi kekacauan, keributan. Kekacauan dan keributan. Nah, kembali lagi ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di sini. وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil. Ya. Nah, dengan keadilan itulah akan tegak langit dan bumi. Kama qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab wal mizan dan timbangan. Liyaqum an-nas bil qist, agar manusia menegakkan keadilan di situ. Rasul-rasul Allah memerintahkan dan menegakkan keadilan. Ya, paham gak? Para rasul yang Allah utus dengan apa? Bayinat, petunjuk, ya, wal mizan, supaya menegakkan apakah keadilan. Paham sampai di sini? Nabi Adam, setelah Nabi Adam siapa? Siapa? Apa? Idris. Terus setelah itu? Taib, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah utus kepada umatnya. Ya, berapa lama? 1000 tahun kurang 50. Hampir 1000 tahun kurang 50. Kenapa mereka 6 diazab? Karena tidak melakukan apa? Keadilan. Keadilan di situ apa? Keadilan, pelanggaran yang mereka langgar sehingga tidak menegakkan keadilan, sehingga mereka disiksa, diazab dengan apa? Dengan dikirim apa? Banjir. Tapi kenapa ada banjir? Karena tidak ditegakkannya Al-Qist. Apa keadilan di situ maksudnya? Tauhidullah azza wajalla, mentauhidkan Allah. Karena mereka tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, menyamakan makhluk dengan Allah. Kesyirikan, kekufuran. Faham? Baik, berikutnya seperti Nabi Lut. Lut ditimpakan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaumnya. Karena apa? Tidak menegakkan keadilan. Apa pelanggarannya? LGBT, Lutiyah. Suka sesama laki-laki. Karena gak adil, harusnya laki-laki sukanya sama perempuan. Ini kan gak adil. Tidak adil di situ. Tidak ditegakkannya keadilan. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditimpakan, dibalikan. Yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Sebelumnya atau sudahnya dilempar oleh Allah dari langit apa? Bebatuan dari api neraka. Karena apa? Tidak menegakkan keadilan. Berikutnya, Nabi siapa? Banyak Yakub, Syuaib dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka apa? Tidak menegakkan keadilan. Keadilan di sini adalah tauhid. Karena menyamakan makhluk dengan Allah. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zulm. Sehingga terjadi apa? Kezaliman. Inna syirka la zulmun Azim. Ya. Sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa. Ah, diangkat oleh Allah. Kemudian mereka apa? Nam. Menyembah kepada Nabi Isa. Ya. Dan yang melampaui batas. Ya. Nam. Di antara mereka. Ya. Fasyubbiha. Dimiripkan seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga dialah yang terkena disalib. Itu pun karena apa? Melampaui batas dan tidak melaksanakan apa? Tidak menegakkan keadilan. Sebelumnya Nabi Isa, Nabi Musa, Fir'aun. Kenapa ditenggelamkan Fir'aun? Karena mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ini kezaliman, zulum. Tidak adil. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia manusia. Enggak bisa disamakan dengan Allah yang maha tinggi. Dan ini sudah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Nah. Sampai pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Dengan kafir Quraisy, Yahudi, Nasara dan lain sebagainya. Dari. Nah. Sekte-sekte kesyirikan dan kekufuran juga Allah utus para rasul, para anbiya dan rasul dengan menegakkan nam al-adl al-qist al-adl, yaitu tauhidullah azza wajalla. Ya, wa min a'zam al-qist at-tauhid. Di antara keadilan yang paling besar adalah tauhidullah azza wajal, mentauhidkan Allah azza wajal. Karena apa? Kalau terjadi kesyirikan dan kekufuran, kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Takadu samawatu yatafattarna. Nam, hampir-hampir langit itu pecah, pecah, hancur. Ya, sampai pada ayat apa? Anda'u lirrahmani walada. Mereka mengklaim bahwasanya Allah Ar-Rahman memiliki anak. Ini kesyirikan, ini kezaliman, ketidakadilan. Tidak adil. Karena yang butuh anak itu siapa? Makhluk, manusia. Allah lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah adil. Ketika tidak ada keadilan di situ, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka akan hancur langit dan bumi. Hampir pecah dan hancur. Sehingga a'zamul qist at-tauhid. Keadilan yang paling besar adalah tauhidullah azza wa jalla. Bagaimana mereka mau berbuat adil menyamakan berhala yang tidak bisa melihat, mendengar, tidak bisa memenuhi, apa? Permintaan, disamakan dengan Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengabulkan doa hambanya. Gak bisa disamakan. Kalau disamakan berarti apa? Tidak adil. Ini antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq. Karena inti dari keadilan adalah tauhidullah azza wa jal. Inti dari keadilan adalah tauhidullah azza wa jal. Nah. Ya. Sehingga dilihat. Kenapa banyak tsunami. Kenapa banyak gempa. Kenapa banyak musibah. Karena di situ banyak kesyirikan, kekufuran, kesyirikan, kekufuran, penyembahan kepada selain Allah banyak sekali. sehingga terjadilah apa yang terjadi dari musibah-musibah yang ada. Wa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquman nas bil qisti wa wal adl. Kata Imam Nuqayyim rahimahullah, maka Allah kabarkan, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, dan dialah Allah yang telah menurunkan kitab-kitabnya, liyaquman nas bil qisti, agar manusia menegakkan kitabnya dengan keadilan. Bil qist wa huwal adl, yaitu keadilan. Wa min a'zamil qisti at-tauhid, di antara keadilan yang paling besar adalah at-tauhid. Wa ra'sul 'adl wa qawamuh, at-tauhid adalah inti dari keadilan dan penegak keadilannya. Inti dari keadilan dan penegak keadilan. Inna syirka la zulmun 'adzim. Wa inna syirk, dan sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman. Zalim adalah ketidakadilan. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka zalim. Qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Wa basyirk a'zamu zulm. Maka kesyirikan adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Wa tauhid a'dalul 'adl, sedangkan tauhid adalah keadilan yang paling adil, yang paling sempurna keadilannya. Fa ma kana ashadda munafatan li hadzal maqsud wa huwa akbarul kaba'ir wa tafawutuha fi darajatiha bi asbabi munafatiha lahu wa ma kana ashadd muwafaqatan li hadzal maqsud fa huwa awjabul wajibat wa afradut ta'at. Maka tauhid adalah keadilan yang paling adil. Fa ma kana ashadda munafah li hadzal maqsud. Selama atau segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, maka ini apa? Akbarul kabair, dosa yang paling besar. Mafhum, karena dia bertentangan dengan tauhid. Wa tafawutuha bi darajatiha bi hasabi munafatiha lahu, tingkatannya di dalam derajat sesuai dengan penafian dia, kekurangan dia, kelemahan dia di dalam tauhid. Tauhidnya kurang, lemah. Nah, karena apa? Kalau tauhidnya kuat, ya, keutamanya apa? Orang yang mentauhidkan Allah dengan kuat, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dukhulan awwaliyan, dia akan masuk surga lebih dahulu. Ini keutamaan orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Keutamaan mereka yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dalilnya apa? Hadis bitaqah. Ya. Naam. 70 alfan yadkhulun al-jannah bighairi hisab wala azab. Naam. Wa syirku a'zamu dhulm wa tauhidu a'dalul 'adl. Fa ma kana ashadd munafatan li hadzal maqsud fa huwa akbarul kaba'ir. Segala sesuatu yang menafikan tauhid, ya, karena maksud dan tujuan Allah ciptakan langit dan bumi adalah tauhid, untuk beribadah. Ya. Maka dia adalah termasuk dosa yang paling besar. Tingkatannya tafawutuha fi darajatiha, tingkatan dalam derajatnya bihasabi munafati halahu, sesuai dengan penafian dia di dalam tauhid. Dia menafikan tauhid ya sedikit, sedang atau banyak. Dia nafikan, dia hilangkan, bahkan naudzubillah. Ya. Wa makana ashadda muwafaqatan li hadzal maqsud. Segala sebaliknya, segala sesuatu yang mencocoki dari maksud dan tujuan tauhid, fa aujabul wajibat, maka dia tergolong menjadi kewajiban yang paling wajib. Wa afradu ta'at, dan ketaatan yang paling wajib, yang paling penting. Fata'amal hadzal asla haqqa ta'ammul, maka perhatikanlah inti, pondasi. Nam, pondasi ini dengan sebenar-benarnya. Kemarin sudah kita bahas ucapan siapa? Ah? Al-Mu'allimi, Al-Mu'allimi fi Tankil. Syirkun fil iradah kal bahri alladzi la sahila lahu. Kesyirikan di dalam iradah. Iradah itu apa? Ah? Keinginan. Sholat ingin ini, ah, sedekah ingin itu, ah, jihad ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya, haji, umrah, dan lain sebagainya. Ada keinginan yang tersembunyi, baik dipuji, dilihat, riya, sum'ah, atau apapun, dari keinginan-keinginan manusia. Kata mu'allim, al-imamul mu'allimi, fitankil syirkun fil iradah kal bahri alladzi la sahila lahu. Kesyirikan di dalam iradah, kemauan, keinginan seseorang itu, nah, seperti lautan yang enggak ada tepinya, luas. Lautan yang tidak ada tepinya, luas, sangat luas. Nah, sehingga hati-hati. Fahadah juga, yang seperti ini juga apa? Menafikan tauhid. Sama saja menafikan keadilan. Nah, menafikan keadilan. Nah. Karena maksud dan tujuan penciptaan langit dan bumi adalah ibadah, yaitu tauhid. Wa tauhid a'dalul adl. Tauhid adalah keadilan yang paling adil, yang paling tinggi. Nah. Wa tabir bi tafasila wa ta'rif bi hikmat ahkamul hakimin. Maka ambillah ibrah di dalam permasalahan ini, dan ambillah rincian-rinciannya secara rinci. Ta'rif bihi, dengan demikian engkau akan mengetahui hikmah ahkamul hakimin. Hikmahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ahkamul hakimin. Wa alamul alimin fima faradu ala ibadih, terhadap apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Wa haramahu alaihim, dan apa yang Allah haramkan atas mereka. Wa tafawut maratib ta'at wal ma'asi, dan bertingkat-tingkatnya dari tingkatan kemaksiatan dan ketaatan, berbeda-beda. Falamma kana syirku billah munafian bizat li hadzal maqsud, maka tatkala yang namanya kesyirikan adalah bertentangan terhadap maksud dan tujuan ini. Karena akbarul kabair alal itlaq, maka kesyirikan adalah dosa yang paling besar secara mutlak. Wa haramallahu al-jannah ala kulli musyrikin, dan Allah haramkan surga terhadap setiap orang musyrik Allah haramkan. Wa bahadama huwa malahu ala li ahli tauhid, dan Allah halalkan darahnya, hartanya dan keluarganya untuk ahli tauhid. Wa yattakhiduhum abidan lahum, dan nah, mereka bisa dijadikan sebagai budak untuk orang-orang yang beriman. Lama tarakul qiyam bi'ubudiyatihi, ketika orang-orang musyrikin tidak mau atau meninggalkan peribadatan kepada Allah. Ini kehinaan. Balasan kehinaan, balasan karena mereka tidak mau mengagungkan Allah, sehingga direndahkan oleh Allah dan dijadikan budak oleh manusia. Wa Allah subhanahu yaqbalu min musyrikin amalan, maka Allah nam tidak mengabulkan nam amalan dari orang-orang musyrik. Aw yaqbalu bi syafa'a yastajib lahu bil akhirah da'watan, atau Allah subhanahu wa ta'ala menolak syafaat mereka dan tidak mengabulkan doa mereka di akhirat. Aw yuqbal lahu fiha 'adzarah fa innal musyrik ashalul jahilin, karena sungguhnya orang-orang musyrik adalah orang-orang yang paling bodoh. Haitsu ja'ala lahu min khalqi niddan, karena mereka menjadikan, menduakan Allah di dalam sesembahan sehingga menjadi tandingan bagi Allah. Wa dzalika ghayatul jahl bih, yang demikian itu adalah puncak dari kebodohan yang mereka lakukan. Kama anna ghayatul zulm minhu, sebagaimana ini pun terjadi dari puncak kezaliman dari mereka. Wa in kana al-musyrik lam yadhlim rabbahu wa innama dhalama nafsah. Naam, hanya saja walaupun orang musyrik tidak menzalimi Allah, tetapi dia menzalimi dirinya sendiri. Naam. Kisahnya Nabi Yusuf, hubungannya dengan tauhid apa? Kisahnya Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, hubungannya dengan tauhid apa? Masalah cinta. Wa minan nas. Naam. Yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai sesembahannya sama seperti mencintai Allah, menyamakan apa? Kecintaan. Ini syirik. Menduakan Allah di dalam al-mahabbah. Ini bentuk kesyirikan. Seperti isyak. Isyak, jatuh cinta. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang isyak, terjatuh kepada isyak, ini menggambarkan kekasihnya di dalam hatinya. Seperti berhala. Seperti berhala. Baik yang laki maupun yang perempuan. Yang laki terbayang-bayang dengan perempuannya, seolah-olah berhala di dalam hatinya. Yang perempuan sebaliknya, membayang-bayangi atau menggambarkan bentuk tubuh laki-laki dan dia simpan di dalam hatinya seperti berhala. Pada syirik. Kalau tingkatan seperti ini, terjatuh kepada tingkatan syirik. Nah, ini isyak. Ya. Dan ini berbahaya. Tingkatannya ada yang seperti itu. Ini pada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan keadilan. Nah. Kemudian para anbiya yang lainnya, ya, dari para anbiya yang sebelumnya, Syuaib, ya, dan nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya. Nah, yang kebanyakan mereka disiksa, diazab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau menegakkan keadilan. Karena tidak menegakkan keadilan. Ya. Nah. Sampai terhadap keluarga pun, karena ini tingkatannya beda-beda. Ya. Tingkatan yang tadi, tingkatan apa? Syirik dan tauhid. Keadilan yang paling adil adalah tauhid. Kezaliman yang paling zulm adalah apa? Syirik. Tapi yang di bawahnya, bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lainnya. Seperti teguran Rasulullah SAW kepada siapa? Orang Arab Badui. Nah. Sampai ditegur, wattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah, berbuat adillah sesama anak kalian, anak kamu. Ini syirik apa enggak? Tidak. Ini kufur bukan? Bukan. Tingkatannya di bawah. Ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi ini dosa karena tidak berbuat adil terhadap anak-anaknya. Yang satu dicium, yang satu enggak dicium. Masalah mencium anak saja juga harus berbuat adil. Ditegur. Ya. Rasulullah SAW menegur Usama bin Zaid. Ketika apa? Usama bin Zaid membunuh seseorang yang apa? Yang mengucapkan La ilaha illallah. Langsung ditegur. Ini juga apa? Teguran ini berbuat keadilan. Walau terhadap orang dekatnya. Orang dekatnya. Karena Usama bin Zaid siapa? Usama bin Zaid bin? Hah? Bin Harithah. Hibbu Rasulillah. Tetap ditegur. Ini contoh dari keadilan. Menegakkan keadilan terhadap orang-orang dekatnya. Nah. Abu Dzar Al-Ghifari ketika memanggil anak kulit hitam. Kata Abu Dzar, "Ya Ibnu Sauda, wahai anak kulit hitam." Ini kalau zaman sekarang apa namanya? Hah? Apa? Ayo, wah, enggak, ucapan ini apa namanya? Hah? Apa? Kurang keras. Itulah. Ayo. Parah enggak nih? Nah, dosa. Tapi tingkatannya tidak kufur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ucapan ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam dan tidak membuat kefasikan. Dosa enggak? Dosa. Tetap ditegur oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya Abu Dzar, innaka fika mar'un jahiliyah. Wahai Abu Dzar, pada diri kamu ada perilaku jahiliyah. ini berbuat adil walau terhadap yang dekatnya. Sehingga tegaklah keadilan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang salah-salah, yang benar-benar. Nah, ini kata para ulama, ya, termasuk Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Hadza ma yujibul al-kufur, tidak mewajibkan, tidak mengharuskan dengan ucapan ini dia keluar dari Islam, tidak. Tetap Abu Dzar adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Radhiyallahu ta'ala an. Juga kata Syekhul Islam dengan ucapan itu ya yabna sauda, wahai anak kulit hitam, padahal hanya ucapan itu saja. Juga kata Syekhul Islam, ini tidak membuat beliau menjadi fasik, tidak. Faham? Pertanyaan dosa kak? Dosa. Tapi dosanya di bawah itu. Makanya saya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di sini mengatakan, fafham hadza, fahami ini. Hah? Kalimatnya apa? Fahami ini. Fata'ammal hadzal asl. Kalau ini faham, maka akan faham yang lainnya. Tingkatan-tingkatannya. Tafawut maratibut ta'at wal ma'asi. Ada tingkatan ketaatan dan kemaksiatan. Tidak sama. Faham? Artinya enggak digeneralkan seperti yang tadi syubhat yang sebelumnya di disebutkan beberapa syubhat. Kalau gitu sama dong dosa. Paham gak? Ya. Itu bisa dilihat dalam Fathul Majid. Syarah kitab Tauhid. Dari ucapan Abu Dzar Al-Ghifari. Masalah. Nah. Ada empat perkara. Ya, yang umat ini tidak bisa meninggalkan dari perkara jahiliyah. Di antaranya adalah ta'an, ya, fil ansab. Artinya terjadi apa yang terjadi, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak, ya, membuat seseorang kepada kefasikan. Lihat kalam Syekhul Islam, syarahnya dari hadis tersebut. Nah. Karena inti ya dari ini semua adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Nah, ketika seorang tidak adil, maka terjadilah apa yang terjadi. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Baik terasa maupun tidak terasa. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Baik dirasakan maupun tidak dirasakan. Dan itu tafawut tingkatannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Naam. Wa tafawut maratibut ta'at wal ma'asi. Ada tingkatan dari ketaatan dan kemaksiatan bertingkat-tingkat. Semuanya tidak sama. Yang paling tinggi adalah tauhid. Yang paling tinggi adalah tauhid. Ya, karena tauhid adalah a'dalul adl, keadilan yang paling adil. Az-zulm, asyrik, a'zamuz zulm. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling zulm. Nah, sehingga keadilan itu dituntut oleh semua orang. Nah, ketika tidak adanya keadilan, maka akan terjadilah apa yang terjadi. Nah, dari kerusakan dan lain sebagainya. Seperti kisah Naam Ka'ab bin Malik dan para sahabatnya dihajar, disikapi oleh Rasulullah SAW. Itu merupakan keadilan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain orang-orang munafikin seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh, padahal Umar bin Khattab ingin meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh, karena di situ ada mafsadah yang besar. Itulah keadilan. Faham enggak? Likulli maqalin maqam. Pada setiap tempat ada ucapan. Ya, penempatannya masing-masing berbeda-beda. Ana nukilkan kalam Syekh Rabi hafizahullah. Innal ulama wal fuqaha an-nasihin qad yaskutun an ashkhas. Kadang para ulama dan fuqaha yang mereka nasihin, memberikan nasihat, kadang tidak membicarakan seseorang. Ya, nanti akan dicontohkan seperti orang-orang munafikin. Kenapa tidak di? Nah, dibunuh bahkan tidak, ya. Nah, ini bentuk diantara contoh bentuk keadilan yang harus difahami di sini. Kata Syekh Rabi, hafizallah, innal ulama al-fuqaha nasihin qad yaskutun an ashkhas. Kadang mereka diam, tidak mau berbicara tentang individu. Wasya, tidak mau bicara tentang sesuatu. Mura'at minhum lil masalih wal mafasid. Karena menjaga di situ ada maslahat dan ada mafsadah, kata Syekh Rabi. Faqad yatarattab 'ala al-kalam fi syakhs mafasid a'zam bikathir min masalah sukut 'anhu. Kadang, kata Syekh Rabi, ketika seseorang berbicara tentang individu yang kerusakannya lebih besar, ya, kadang para ulama ketika melihat di situ ada kerusakannya lebih besar, maka diam. Kenapa? Kata Syekh Rabi Hafizullah, faqad sakata Rasulullah SAW an dzikr asma'il munafikin. Rasulullah SAW diam, tidak menyebutkan nama orang munafikin. Apa ayatnya? Ayatnya apa? Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman haulakum, di sekeliling kalian, minal a'rab, dari kalangan a'rab, munafiqun, ada hidup tinggal di situ. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ahlil madinah, ada dari kalangan ahlul madinah maradu 'alan nifaq, mereka berpenyakit nifaq. La ta'lamuhum, kamu enggak tahu wahai Muhammad, kami yang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak semuanya Rasulullah SAW tahu siapa nifak, tidak semuanya tahu, hanya yang dikecualikan, yang dikhabarkan oleh Allah saja. Di sini Syekh Rabi hafizahullah mengatakan, faqad sakata Rasulullah SAW an dzikri asma'il munafikin. Kadang Rasulullah SAW diam, tidak mau menyebutkan nama-nama orang munafikin. Walam yukhbir bi asma'ihim, dan tidak menyebutkan nama-namanya. Au ba'dah illa Hudzaifah, atau sebagian kecuali kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Disebutkan hanya kepada orang tertentu saja. Enggak di atas mimbar. Perhatikan. Ini kalam Syekh Rabi Abdullah. Wa mata kana yasul 'alal mimbar wa yaqul fulan munafik dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan fulan munafik disebutkan namanya tidak. Ya. Kullu dzalika mura'at minhum lil masalih wal mafasid. Semuanya ini dalam rangka menjaga maslahat dan mafsadah. Ada kerusakan, ada mafsadah. Ditimbang. Wa kana qatlu kitlat Utsman fi jaysh Ali radhiyallahu ta'ala an. Wa ma ta'ana kibar ashabi al-baqin fi Ali radhiyallahu anhum. Kisah terbunuhnya Utsman. Ya. Pada pasukannya Ali. Ini enggak dibicarakan, enggak panjang lebar dibahas tidak. Ya, dan tidak ada dari kalangan para sahabat mencela Ali bin Abi Thalib di dalam permasalahan ini. Diam. Diam. Karena apa? Kerusakannya besar. Masalah darah, masalah nyawa. Diam. Nah, wa ma da'ana kibar sahabat al-baqin fi Ali radhiyallahu anhum wala ahad min uqala'i tabi'in dan tidak ada satu pun dari kalangan para tabi'in yang mencela beliau. Wa ma kan yarquduna bitasyhir bi Ali, tidak ada di antara mereka yang memviralkan kejadian ini disebabkan karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wal ahkam ala haula'il qidlah adal qadlah wa kana dzalika minhum i'dar wa insaf li Ali, ini diberikan uzur oleh para ulama, oleh para sahabat terhadap siapa? Ali bin Abi Thalib. Diam, enggak ada yang bahas. Karena mafsadahnya, kerusakannya akan lebih besar kalau disinggung, dibahas akan besar. Nah, ini diberikan uzur oleh para ulama, oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Lianna la akhraja min jaysi ma'aqabahum la taratab 'ala dhalik mafasid 'azimah. Karena kalau seandainya dikeluarkan atau disinggung, ya, permasalahan seperti ini akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Ya, akan terjadi peperangan, pertumpahan darah. Ya, terus antara kaum muslimin masuk penyusup, ya, mengadu domba antara kaum muslimin, dan ini berbahaya. Kerusakannya lebih besar. Fa hadzal amal minhum min babi irtikabi adnal mafasid mafsadatain lidabi akbarihima. Amalan ini dari segi bab mengambil kerusakan yang lebih ringan dibanding yang lebih besar. Walaupun kemaksiatan ini dosa, kemaksiatan salah, tapi diam. Wa hadza Ibn Taimiyah wa tilmidhu Ibn Qayyim limadza lam yubayyina 'aqidat An-Nawawi wa ghairihi. Seperti Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Qayyim, kenapa tidak menjelaskan tentang kesalahan Imam Nawawi, a'immah yang lainnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Baihaqi, Imam Suyuti, yang lainnya, tidak jelaskan. Tidak disinggung-singgung terlalu dalam, tidak. Diam, karena kerusakannya bakal besar. Fala tadzun anna kullu tasrih nasiha, jangan kamu sangka, jangan kamu kira segala sesuatu yang terang-terangan, ya, asraha raha muskul lo. Nah, semuanya yang setiap soraha-roha muskul loh. Bahkan mungkin tidak semuanya, karena kalau semua soraha, ya, lihat pertikaian terus tidak selesai-selesai. Nah, ini juga dalam rangka bentuk keadilan. Fala tadzun anna kullu tasrih nasiha wa la kullu sukut ghash. Jangan dikira setiap yang diam itu menipu orang. Kok diam nih? Kok diam nih? Nah. Ah. Ini kalam siapa? Asy-Syaikh Rabi. Wal 'aqil munsil basir yudrik mata yajib aw yajuzul kalam wa mata yajib aw yajuzus sukut. Nah, seorang muslim yang munsif, yang bisa melihat kapan harus diutarakan dan kapan tidak harus diutarakan. Dan kapan harus diam. Ini juga contoh dari bentuk apa? Keadilan. Contoh dari bentuk keadilan. Karena apa? Kalau semua akan disinggung, dibongkar, maka rusak. Ya. Nah, terjadi pembunuhan, terjadi pertikaian, terjadi peperangan dan lain sebagainya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala juga wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman haulakum, di sekeliling kalian ya, minal a'rab, ada dari kalangan a'rab munafiqun, orang-orang munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum. Ada juga dari kalangan ahlil Madinah yang berpenyakit nifaq, akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala la ta'lamuhum, kamu enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nahnu na'lamuhum. Artinya apa? Enggak disebutin semua. Nah, itu pun kata Syekh Rabi, hafizahullah, tidak disebutkan di mimbar-mimbar. Karena apa? Kalau disebutkan, kerusakannya juga akan lebih besar. Ini apa yang dinukilkan dari kalamnya Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil ibrah dari nasihat para ulama. Nah, والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.